إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع المسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله ketahuilah sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat dan mempelajari kepada ayat-ayat syar'iyah, yaitu kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga melihat kepada ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang melihat terhadap ayat-ayat tersebut, akan semakin bertambah baginya pengenalan terhadap sesembahannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu azza wa jal, wa fil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di muka bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang yakin. Dan juga pada diri kalian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Wa ma'rifatun nabiyyihi, dan mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, mengenal nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pengenalan yang mengharuskan seseorang menerima apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam minal huda wa dinil haq, berupa petunjuk dan agama yang benar ini, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, melaksanakan perintah-perintah beliau, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan juga menjauhi apa saja yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, serta menjadikan beliau sebagai hakim dan sunnah-sunnah beliau sebagai hakim terhadap seluruh perkara atau perselisihan yang terjadi di antara kita. Yaqulu azza wa jal, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka benar-benar menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, terhadap perkara, terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka ridho dengan keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan, kemudian mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya. Maka setelah seseorang mengetahui, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, maka perkara yang kedua yang harus ia ketahui adalah mengamalkan ilmunya. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal 'amalu fil haqiqati thamaratul ilm. Sesungguhnya amalan pada hakikatnya adalah merupakan buah dari ilmu. Faman 'amila bil 'ilmin faqad syabaha an-nasara, wa man 'alima wa lam ya'lam faqad syabaha al-yahud. Oleh karena itu, maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Nasara. Dan barang siapa yang beramal, barang siapa yang berilmu, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian setelah dia mengamalkan ilmunya, maka dia diwajibkan untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ilaih, berdakwah, menyuruh manusia untuk mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seseorang ketika berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia dituntut untuk mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berdakwah di atas basirah. Yaqulu azza wa jal, kul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ayuhar rasul, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Aku berdakwah kepada manusia untuk mengikuti jalan Allah di atas basirah. Yaqulu ahlul ilm, berkata ahlul ilm, bahwasanya yang dimaksud dengan di atas basirah adalah seseorang berdakwah harus dengan mengetahui syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengilmui syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengetahui kondisi manusia yang akan dia dakwahi, dan menguasai tata cara untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia. Demikianlah ayyuhal muslimun, dakwah al-sunnah wal jamaah senantiasa dibangun di atas basirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Setelah kita mengetahui perkara yang pertama yaitu al-ilm, kemudian mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya, maka perkara yang keempat yang harus diketahui oleh seorang muslim ketika dia berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sabru 'alal adza fihi, untuk dia bersabar atas gangguan yang menimpanya ketika dia berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka, para nabi dan rasul, mereka bersabar di atas gangguan yang menimpa mereka. Wa udzu bil fi'li wal 'amal, mereka telah disakiti oleh kaumnya dengan perbuatan dan ucapan-ucapan kaumnya. Yaqulu azza wa jal, kadzalika ma alladziina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah datang seorang rasul pun kepada umat-umat sebelummu, kepada umat-umat sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan kepada rasul tersebut bahwasanya ia adalah seorang tukang sihir atau seorang yang gila. Ayyuhal muslimun, inilah dakwah para rasul. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau disakiti oleh kaumnya, beliau dipukuli oleh kaumnya sampai beliau berdarah. Kemudian beliau mengusap darah beliau dari wajah beliau sembari beliau mengucapkan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itulah dakwah para nabi dan rasul, senantiasa disakiti dan diganggu oleh mereka-mereka yang bertentangan dengan dakwah para nabi dan rasul. Demikian pula mereka-mereka yang mengikuti jejak para nabi dan rasul di dalam berdakwah, mendakwahkan agama yang hak, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan gangguan sebagaimana gangguan yang menimpa para nabi dan rasul. Kita ambil satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yasin, yaitu kisah Habib An-Najjar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya nama orang tersebut adalah Habib An-Najjar. Ketika beliau mengajak kaumnya untuk mengikuti dakwah, untuk mengikuti seruan para rasul, dan ketika beliau mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Habib An-Najjar rahimahullahu taala beliau mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para rasul, ikutilah orang-orang yang tidak meminta, orang-orang yang tidak meminta kepada kalian upah pada apa yang mereka sampaikan kepada kalian, sementara mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Maka bagaimana mungkin aku tidak beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan aku, sementara kalian semua akan dikembalikan kepadanya. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. Apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sementara jika Allah ar-Rahman menimpakan kepadaku, menginginkan kepadaku suatu mudarat, maka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu untuk memberikan syafaat kepadaku, dan tidak pula mampu untuk menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Jika aku demikian, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan, maka sungguh aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, yaitu Rabb yang kalian ingkari, maka dengarlah oleh kalian ucapanku. Yaqul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, falamma qala dzalika wa tabu alaihi wasbata rajulin wahidun faqataluhu. Maka tatkala Habib An-Najjar rahimahullahu taala mengucapkan hal yang demikian, beliau mengucapkan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah ucapanku ini. Maka kaumnya serta merta menyerang beliau dan mengeroyok beliau sehingga beliau pun meninggal dunia. Yaqulu Qatadah rahimahullahu taala, waja'alu yarjumunahu bil hijarah wa huwa yaqul Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, maka kaumnya melempari Habib An-Najjar rahimahullahu taala dengan bebatuan. Sementara itu Habib An-Najjar rahimahullahu taala senantiasa mengucapkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, innahum wata'uhu bi arjulihim hatta kharaja qusbuhu min duburihi. Sesungguhnya kaumnya menginjak-injak Habib An-Najjar rahimahullahu taala dengan kaki-kaki mereka sehingga keluarlah usus Habib An-Najjar rahimahullahu taala dari dubur beliau rahimahullahu taala. Demikianlah dakwah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka senantiasa mendapatkan gangguan dari kaumnya. Ayyuhal muslimun. Kemudian setelah Habib An-Najjar rahimahullahu taala meninggal, maka qila dukhulil jannah, dikatakan kepada beliau, masuklah engkau ke dalam jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Maka tatkala beliau masuk ke dalam surga dan beliau melihat berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duhai seandainya kaumku mengetahui bahwa Rabbku telah mengampuni aku dengan sebab aku mengikuti dengan sebab aku beriman kepada Rabbku dan mengikuti dakwah para rasul, waja'alani minal mukramin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepeninggal beliau, Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaumnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan kepada mereka bala tentara dari langit untuk menghancurkan mereka. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka satu suara yang menggelegar yang menghancurkan mereka, kemudian tiba-tiba mereka seluruhnya meninggal dunia. Ayuhal muslimun, itulah empat perkara yang wajib untuk diketahui oleh kita semua, yaitu berilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian mendakwahkannya, dan yang terakhir adalah as-sabru 'alal adzafih, bersabar atas gangguan yang diterima ketika dia mendakwahkan apa yang dia pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.